Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullaha ladzi tasā'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan baca kitab Ada'u wa Dawa lil Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Taib, masih pada penjelasan akibat buruk ya, perkara-perkara yang ditimbulkan oleh kemaksiatan seorang hamba. Taib qala rahimahullah, faslun al ma'asi sababul hawan wadzul wassigor. Kemaksiatan-kemaksiatan merupakan sebab kerendahan, kehinaan seorang hamba. Taib qala, wa min uqubatiha annaha taj'alu sahibaha minas siflati ba'da an kana muhayyan li an yakuna minal ilyati. Di antara hukuman-hukuman dosa, hukuman maksiat, bahwasannya kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa itu menjadikan pelakunya termasuk kelompok orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina. Setelah sebelumnya, sebelum kemaksiatan, sebelum perbuatan dosa, manusia itu dipersiapkan. Dia memiliki fasilitas perkara-perkara yang bisa menjadi kelompok makhluk yang tinggi, makhluk yang mulia, orang-orang yang Allah ridhoi, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala beri keridhoannya, maka dia termasuk makhluk yang mulia, makhluk yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Bahkan dia lebih baik dari para malaikat, ya. Orang saleh dari kalangan manusia, maka akhirnya dia lebih baik daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Maka seorang hamba itu pada asalnya dia memiliki kesempatan, memiliki peluang untuk menjadi makhluk manusia yang tinggi, ya. Makhluk yang berderajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan kemaksiatannya, kemaksiatan tersebut merendahkan dia, menjatuhkan dia kepada derajat yang rendah, ya. Taib. Qala fa inna Allaha khalaqa khalqahu qismaini ilyatan wa siflatan, ya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu dua kelompok, ya. Ada dua bagian, ada dua macam. Kelompok yang tinggi, ya. Kelompok yang mulia, wasiflah, dan kelompok yang rendah, kelompok yang hina. Qala wa ja'ala illiyina mustaqirral ilyati, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan al-'Illiyyin bagi tempat makhluk-makhluk yang tinggi, makhluk-makhluk yang memiliki kedudukan yang tinggi, ya. Qala wa asfala safilina mustaqarral asiflati. Sebaliknya, asfalu safilin, tempat yang paling rendah, ya, di dalam lapis bumi yang paling bawah, di bumi yang lapis ketujuh, bagi orang-orang yang rendah, bagi orang-orang yang hina. Qala wa ja'ala ahla ta'ati al-a'laina fid dunya wal akhirah. Siapa penghuni illiyin, siapa kelompok illiyah, kelompok orang-orang yang tinggi, manusia, makhluk-makhluk yang tinggi itu, dan Allah menjadikan ahla ta'atihi al-a'laina fid dunya wal akhirah, ya. Allah jadikan orang-orang yang mentaatinya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, termasuk dari kelompok-kelompok yang tinggi di dunia dan di akhirat, ya. Orang-orang yang tinggi kedudukannya. Wa ahla maksiatihi al-asfalina fid dunya wal akhirah. Sebaliknya, para pelaku maksiat, penentang Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari kelompok-kelompok yang rendah di dunia dan di akhirat. Maka ini dua kelompok makhluk Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang tinggi dan kelompok yang rendah. Qala kama ja'ala ahla ta'atihi akrama khalqihi alaihi wa ahla maksiatihi ahwana khalqihi alaih. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mentaatinya, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mentaatinya. Dan Allah jadikan ahla maksiatihi ahwana khalqihi alaih, pelaku maksiat, ya, pelaku dosa, penentang Allah Subhanahu wa taala, dari kelompok orang yang paling rendah, makhluk yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Lebih rendah daripada binatang ternak, ya. Qala wa ja'ala al-izzata li haula walidza wa dhillata wastaghar li haula. Maka Allah jadikan kemuliaan, ketinggian itu bagi mereka, yaitu ahlu ta'ah, bagi orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan kerendahan, kehinaan itu kepada mereka, ahlu maksiatihi, orang-orang yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Qala kama fi musnadil Imam Ahmad min hadisi Abdullah ibn Amr ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'istu bisayfi baina yaday sa'ah wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila dhulla wa ju'ila dhullu wa sigar ala man khalafa amri. Rasulullah SAW bersabda, aku diutus dengan membawa pedang, diutus dengan memerangi kesyirikan, kekafiran di hadapan hari kiamat, ya. Di hadapan hari kiamat, ya. Mendekati hari kiamat, dan dijadikan rizkiku di bawah bayangan tombakku, ya. Yakni harta dari ghanimah, ya, rizki yang baik, itu ghanimah dari orang-orang kafir. Wa ju'ila dhullu wassagharu ala man khalafa amri. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kerendahan, kehinaan kepada orang-orang yang menyelisih perintahku, ya. Yakni ahlul maksiat. Orang-orang yang bermaksiat dijadikan sebagai orang-orang yang hina, orang yang rendah. Maka mafhumnya, kalau kerendahan itu bagi ahlul maksiat, berarti ketinggian, kemuliaan itu bagi orang-orang yang mentaatinya. Itu. Taib qala, fakullama amilal abdu maksiatan, nazala ila asfali darajatin. Maka setiap kali seorang hamba berbuat maksiat, maka ketika itu dia turun derajatnya, ya. Wala yazalu fi nuzulin hatta yakuna minal asfalin. Kalau dia terus menerus berbuat maksiat, ya, berulang, diulang lagi, bertambah, ya, bertambah lagi, maka dia senantiasa turun. Setiap kemaksiatan menurunkan derajat dia. Satu kemaksiatan bertambah turun lagi, ya, sehingga menjadi berada di tempat yang paling rendah, derajat yang paling bawah. Ya. Sebaliknya, wa kullama amila ta'atan irtafa'a darajatan. Setiap kali seorang hamba beramal ketaatan, setiap kali seorang hamba mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya naik satu derajat, ya. Setiap ketaatan bertambah derajatnya. Qala wala yazalu firtifa'in hatta yakuna minal a'lain. Senantiasa dia terus menerus naik, ya. Bertambah tinggi, bertambah naik, bertambah tinggi, sehingga menjadi kelompok makhluk makhluk yang tinggi, ya. Makhluk-makhluk yang mulia, makhluk-makhluk yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, maka itu dua sebab kerendahan dan sebab ketinggian, ya. Sebab kerendahan itu dosa kemaksiatan, maka sebab ketinggian itu adalah ketaatan. Maka setiap kita perhatikan, ya, apa yang sedang dia usahakan, menurunkan derajat dia atau sebaliknya, ya, meninggikan derajat dia. Maka masing-masing lebih tahu tentang keadaan dirinya, ya. Qala wa qad yastami'u lil 'abdi fi ayami hayatihi as-su'udu min wajhin wan nuzulu min wajhin. Nah, terkadang terkumpul pada seorang hamba itu pada kehidupan dia naik dan turun, ya. Kadang naik dengan ketaatan-ketaatannya, terkadang turun dengan dosa-dosanya, dengan kemaksiatan-kemaksiatannya. Nah, maka bagaimana? Dia termasuk iliyin apa asfalin, ya. Wa ayyuhuma kana aghlaba alaihi kana min ahlihi. Maka mana dari keduanya yang lebih dominan, ya, naik atau turun, maka dia termasuk dari golongannya. Kalau ghalibnya dia naik, ya, mayoritas keadaannya dia naik, maka dia termasuk kelompok iliyin, ya. Sebaliknya, kalau dia mayoritasnya turun, ya, maka dia termasuk dari asfalin. Qala falaysa man sa'ada mi'ata darajatin wa nazala darajatan wahidatan kaman kana bil aksi, ya. Maka seorang hamba itu yang naik 100 peringkat, ya, 100 derajat, kemudian turunnya cuma satu, ya. Ketaatan, ketaatan, ketaatan, hanya sekali jatuh, ya. Maka tidak seperti yang sebaliknya, ya. Turun, turun, turun 100 derajat turunnya, ya, 100 darokat, ya. 100 turunan baru naiknya cuma sekali, gitu. maka tidak sama. Ya. Orang yang mayoritasnya naik dan orang yang mayoritasnya turun. Ya. Taib. Maka ini sebab ketinggian seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sebab turunnya derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau mau tinggi maka banyak kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya yang terjatuh derajatnya maka sebabnya adalah dosa-dosa dia, ya. Taib qala rahimahullah walakin ya'riduha huna lin nufusi ghalatun azimun. Akan tetapi muncul di sini pada jiwa seseorang kekeliruan yang besar. Apa itu? Wahuwa annal abda qad yanzilu nuzulan ba'idan ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, ya. Yaitu terkadang seorang hamba itu, ya, dengan satu dosa, satu kesalahan, ya, satu kemaksiatan, turunnya dia, jatuhnya dia itu sangat jauh sekali, lebih jauh dibandingkan timur dan barat, lebih jauh dibandingkan jarak timur dan barat, ya. Qala wa mimma bainas sama'i wal ard, lebih jauh dibandingkan jaraknya langit dan bumi. Satu dosa, satu kemaksiatan, satu perbuatan terkadang menjatuhkan seorang hamba dengan demikian jauhnya dia. Qala fala yafi su'uduhu alfa darajatin biha dan nuzulil wahidi. Maka naiknya dia, banyaknya ketaatan dia, beratus-ratus ketaatan, ya, bahkan seribu ketaatan, seribu kali naik, ya, seribu kali derajat naiknya dia, itu tidak bisa menyamai atau untuk menjadikan derajatnya tadi imbang, ya, dengan ketaatan yang banyak tadi, itu masih kalah dengan satu kesalahan ini. Yang jatuhnya bisa sangat jauh sekali tadi. Jatuhnya bisa sangat jauh, sejauh langit dan bumi, ya. Taib. Seperti apa? Qala kama fi sahih, sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Qala innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan yahwi biha finnari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sungguh seorang hamba benar-benar dia berbicara dengan satu kata, satu kalimat, ya, yang dia tidak memperdulikannya, dia tidak memikirkannya, tidak menganggapnya besar, tidak merasa berat dengan ucapan tersebut. Akan tetapi yahwi biha finnar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, ya. Dia tersungkur jatuh karena sebab ucapan tersebut ke dalam neraka melebihi jatuhnya jauhnya jarak timur dan barat, ya. Taib. Ini tahzir yang sangat berat, ya, sangat keras terhadap kita yang berbicara dengan sembarangan, berbicara dengan pembicaraan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ringan, ya, hanya sekejap, hanya sebentar ngomongnya, ya, akan tapi ternyata ucapan tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga satu dosa ini, ya, satu maksiat ini menjatuhkan dia ke dalam neraka yang sangat jauh, ya. Waliyadzu billah, ya. Maka kalau demikian, fa ayyu su'udin yuwazi hadzan nazalati. Maka naik yang seperti apa, ya? Yang bisa mengimbangi turun yang seperti ini, ya. Naik yang seperti apa yang bisa mengimbangi turunnya orang yang seperti ini, ya. Qala wan nuzul amrun lazimun lil insan, ya. Dan turun, ya, jatuh itu sesuatu yang lazim pada manusia, ya. Mesti, ya, pasti, ya, seorang hamba itu akan melakukan perbuatan yang dimurkai Allah, dosa, ya. Dia akan terjatuh pada dosa. Itu suatu yang lazim. Qala walakin minan nas man yakunu nuzuluhu ila ghaflatin. Akan tetapi sebab turunnya seseorang, ya, sebab jatuhnya seseorang itu berbeda-beda. Ada di antara mereka jatuhnya itu karena lalai, ghaflah, ya. Turun dari zikir, ya, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala keadaan dia. Kemudian suatu saat dia lalai, maka dibanding dengan zikir tadi, ghaflah ini dia turun, ya kan? Ghaflah ini lebih rendah dibandingkan dengan zikirnya dia. Maka fahadha idza staiqadha min ghaflatihi ada ila darajatihi. Maka orang yang lalai ini kalau dia ingat, ya, sadar dari kelalaiannya, maka dia akan kembali pada derajat asalnya, ya. Dia kembali pada derajatnya. Turunnya itu enggak jauh gitu, ya. Au ila arfa minha bihasabi yaqdhatihi, atau bahkan sadarnya dia tadi bisa menambah derajat dia lebih tinggi dibanding sebelumnya sesuai dengan kadar sadarnya dia kepada ingatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib ini nuzul yang ringan, nuzul yang sedikit, ya. Wa minhum man yakunu nuzuluhu ila mubahin la yanwi bihil isti'anata ala ta'ati. Dan di antara mereka ada yang turunnya itu hanya pada perkara mubah, ya. Dia berada pada perkara mubah dan perkara mubahnya itu tidak dia niatkan untuk membantu ketaatan dia, ya. Makan misalkan tidak dia niatkan untuk menambah kekuatan dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minumnya demikian pula tidak dia niatkan untuk menambah ketaatan dalam menjalankan ketaatan, ya. Qala fa hadza mata raja'a ila ta'ati faqad ya'udu ila darajatihi. Maka orang yang seperti ini kapan dia kembali kepada ketaatannya, maka dia kembali pada derajat asalnya, ya. Wa qad la yasilu ilaiha. Tapi terkadang dia kembali pada ketaatan tetapi tidak seperti derajat sebelumnya, ya. Tidak setinggi derajat sebelumnya. Wa qad yarfa'u anha. Dan terkadang derajatnya lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Qala fa innahu qad ya'udu a'la himmatan mimma kana, ya. Karena dia setelah ingat itu himmahnya, semangatnya bertambah, ya, lebih daripada sebelumnya. Maka yang demikian keadaannya lebih tinggi dari derajat sebelumnya. Wa qad yakunu at'afa himmatan, atau kembali tetapi semangatnya tidak seperti sebelumnya, ya. Dia kembali pada ketaatan tetapi semangatnya dia, ya, ghirahnya dia tidak seperti sebelumnya, lebih rendah lagi. Qala qad ta'udu himmatuhu kama kanat, atau kembalinya itu seperti semula, ya. Berarti ada tiga keadaan. Dia kembali menjadi lebih kuat, lebih semangat, lebih tinggi derajatnya. Atau yang kedua lebih rendah, semangatnya lebih kecil. Atau yang ketiga, semangatnya sama saja dengan sebelumnya, ya. Taib. Qala minhum man yakunu nuzuluhu ila maksiatin. Dan di antara mereka ada yang turunnya itu kepada perkara maksiat, ya. Jatuh kepada kemaksiatan, imma saghiratan aw kabirah. Imma maksiat yang kecil, dosa kecil atau dosa besar. Fa hadza yahtaju ila fi audihi ila darajatihi ila taubatin nasuhin wa inabatin shadiqatin. Maka yang demikian ini, dosa ini, untuk kembali kepada derajat asalnya, dia harus taubat dengan taubatan nasuha, ya, inabah dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dengan jujur, ya. Taib, ini tiga macam nuzul, ya. Ghaflah pada perkara mubah yang tidak dianiatkan kepada ketaatan. Yang ketiga, nuzul pada maksiat, ya. Qala waqtalafan nasu hal ya'udu ba'da taubati ila darajatihi allati kana fiha. Kemudian para ulama berselisih, apakah orang yang terjatuh pada dosa kemudian dia taubat, apa bisa kembali pada derajat sebelumnya, ya. Qala bina'an ala anna taubata tamhu atharadh dhanbi wa taj'alu wujudahu ka'adamihi faka'annahu lam yakun au la ya'ud, ya. Apakah dia bisa kembali seperti derajat sebelumnya berdasarkan bahwasannya taubat itu menghapus dosa-dosa sebelumnya dan menjadikan dosa itu seperti tidak ada karena taubatnya, maka dosanya terhapus, bersih. Faka'annahu lam yakun, seolah-olah dosanya tadi tidak pernah ada, ya. Maka yang seperti ini berarti dia kembali seperti derajat sebelumnya, ya kan? Karena dosanya tadi seolah-olah sudah terhapus, hilang, seolah-olah tidak pernah ada, gitu. Qala aula ya'udu, atau dia tidak bisa kembali lagi pada derajat sebelumnya. Bina'an ala anna taubata ta'thiruha fi iskotil uqubati. Maka yang kedua ini tidak bisa kembali pada derajat yang semula ini berdasarkan bahwasannya taubat itu hanya menggugurkan hukuman, ya. Hukumannya dihilangkan, dia tidak dihukum. Kenapa? Sudah taubat itu, ya. Wa amma darajatul lati fatadhu fa innahu la yasilu ilaiha. Sedangkan derajat kedudukan yang dia sudah terlewat darinya, maka tidak bisa dia dapatkan lagi, ya. Dia sudah terjatuh sebelumnya, ya. Maka dia tidak bisa mendapatkan derajat seperti sebelum dia terjatuh pada dosa, ya. Taib qalu, maka mereka mengatakan. Taib, contohnya, ya. Wa takriru dzalika annahu kana musta'iddan bistighalihi bita'ati fi zamanil ladzi asafihi li su'udin akhar, ya. Taib. Perhatikan, ini butuh perhatian, ya. Orang yang bertaubat dari dosanya, ya. Orang yang terjatuh pada dosa itu seperti ini, ya. Orang itu dia sudah dipersiapkan, ya, setiap hari berbuat taat, berbuat taat, berbuat taat. Maka setiap hari dia naik, ya kan? Naik, naik, naik, naik terus itu. Nah, akan tetapi suatu saat dia terjatuh, ya. Satu hari dia bermaksiat, dia jatuh, ya. Yang seharusnya dia naik, ya. Seharusnya dia lebih tinggi dari sebelumnya, hari itu dia jatuh, ya. Ini. Kana musta'idan bistighalihi bitta'ah fi zamanil ladzi asafihi li su'udin akhar, ya. Seharusnya dia sudah dipersiapkan untuk naik dengan ketaatan-ketaatan itu pada waktu dia berbuat maksiat. Yakni waktu dia maksiat tadi, itu seharusnya dia naik dengan ketaatannya, ya. Tetapi dia jatuh pada kemaksiatan sehingga dia tidak bisa naik gitu, ya. Maka wartiqain bijumlati a'malihi salifah, dan naik dengan gabungan dari amalan-amalan sebelumnya, ya. Sebelumnya sudah naik 1, 2, 3, ya. Pas mau 5 jatuh misalkan, ya. Maka ini tidak bisa seperti orang yang terus naik gitu kan. Setiap hari naik gitu. Tidak pernah jatuh gitu. Qala bimanzilati kasbir rajul. Nah, perumpamaannya seperti hasil usaha seseorang. Kula yaumin bijumlati malihi alladhi yamlikuhu, ya. Setiap hari usaha, hari pertama dapat 10.000, ya. Modalnya hari kedua bertambah, modal hari pertama ditambah modal 10.000, ya kan? Sekarang bertambah modalnya, maka untungnya hari ketiga bertambah lagi lebih banyak dari hari kedua, ya. Hari keempat bertambah lagi untungnya lebih banyak dari hari ketiga itu, dan seterusnya, ya. Bimanzilati kasbir rajul kulla yaumin bijumlati malihi alladhi yamlikuhu, ya. Itu seperti kedudukan hasil usaha seseorang, setiap hari hasilnya bertambah sesuai dengan jumlah yang dia miliki dari modalnya. Setiap hari bertambah modalnya, ya. Setiap hari bertambah untungnya, itu hasilnya bertambah. Wa kullama tada'afal mal tada'afar ribah, ya. Maka setiap kali modalnya bertambah, untungnya juga bertambah, ya. Terus bertambah, bertambah. Ini gambaran orang yang berbuat taat terus, ya. Taat satu ketaatan, dua ketaatan, tiga ketaatan, terus bertambah itu. Maka orang yang ketaatannya sudah 5 tidak sama dengan orang yang ketaatannya baru 1 gitu, ya kan? Qala faqat raha alaihi fi zamanil ma'siyati irtifa'un waribhun bijumlati a'malihi. Maka pada hari dia bermaksiat itu hilang keuntungannya, ya. Hilang penghasilannya, ya. Berarti berhenti, ya kan? Tidak bertambah, ya. Tidak naik, ya. Nah, berarti dia tidak bertambah, tidak bertambah tinggi. Dia berhenti di situ, ya. Tidak untung, tidak dapat hasil, ya. Fa idza sta'nafal amala istanafa su'udan min nuzuli min nuzulin, ya. Nah, kalau dia tobat, ya. Kalau dia kembali, ya. Kemudian dia beramal soleh lagi. Berarti dihatikan tadi berhenti di tanggal 5 misalkan, ya. Orang yang tidak bermaksiat dia sudah di tanggal 6, ya kan? Nah, dia jatuh di tanggal 5. Nah, ketika dia kembali beramal soleh, berarti dia naiknya baru dari tanggal 5, ya kan? Yang 6 ini sudah naik ke 7. Nah, dia baru ke 6 itu, ya. Istaknafa su'udan min nuzulin, ya. Atau bahkan kalau jatuhnya dia jauh, ya, jatuhnya 2 derajat atau 3 derajat, ya. Ya dari turunnya itu dia naik lagi gitu, ya kan? Dia naik tetapi dari tempat dia jatuh tadi, seberapa dalam jatuhnya dia gitu, ya. Wa kana qabla dzalika sa'idan min uluwin, ya. Padahal sebelumnya kalau dia ndak maksiat tadi, dia akan naik dari tempat yang sudah tinggi, ya kan? Sudah tinggi dia. Tetapi ketika maksiat dia jatuh. Kalau dia mau naik lagi, ya mulainya dari bawah tadi, tempat dia jatuh gitu, ya. Nah, wa bainahuma baunun azimun, maka antara keduanya yang terus naik dengan yang sempat jatuh itu jaraknya sangat jauh, perbedaannya sangat besar. Ya. Taib. Permisalan lagi. Qala qalu, ya. Wa mathalu dzalika mathalu rajulaini yartaqiyani fi sulamain la nihayata lahuma, ya. Permisalannya seperti dua orang yang naik tangga yang tidak ada batasnya. Tangganya sangat tinggi, tidak ada batasnya. Sudah tinggi sekali. Tidak terbatas. Qala wa huma sawa, ya. Keduanya bareng sama naik, ya. Satu, yang kedua juga satu, dua, kemudian dua, tiga, tiga, sama terus, ya, naik terus. Fa nazala hatuma ila asfal. Tetapi ternyata salah satunya dia terjatuh pada maksiat, ya, terjatuh pada dosa. Maka dia tidak semata-mata berhenti, tetapi jatuh, ya, tidak semata-mata berhenti di tangga tadi, tetapi dia jatuh ke bawah, ya. Walau darajatan wahidah, walaupun jatuhnya cuma satu peringkat, ya, walaupun cuma jatuh satu peringkat, ya. Ini kalau dosanya kecil misalnya, ya. Thumma sta'nafa su'ud. Nah, kemudian dia setelah jatuh dia naik lagi, ya. Berbuat taat lagi. Maka fa'ilna alladzi lam yanzil ya'lu 'alaihi wala budda. Maka orang yang tidak jatuh tadi, yang dia terus naik, ini mesti dia lebih tinggi. Nah. Taib. Ini yang mengatakan bahasanya orang yang taubat itu tidak bisa lebih baik, tidak bisa lebih tinggi. Kenapa? Karena dia sudah pernah jatuh, ya. Orang yang sudah pernah jatuh, kalau naik, ya sudah tangganya ya sudah tidak seperti yang naik terus gitu, ya. Taib. Kemudian bagaimana? Wahakama Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala baina ta'ifataini hukman makbula, ya. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menghukumi keduanya, pendapat pertama yang orang yang taubat itu bisa lebih baik, atau yang kedua orang yang taubat itu tidak bisa lebih baik lagi, ya, tidak bisa lebih baik dari sebelumnya itu. Qala faqala, lebih baik ini maksudnya derajatnya, ya, bukan keadaan orangnya, ya. Tai faqala atahqiqu anna minataibin man yaudu ila arfa'a min darajatihi, ya. Maka tahqiqnya, ya, bahwasanya di antara orang-orang yang bertaubat dia bisa kembali ke derajat yang jauh lebih tinggi, ya, kembali kepada derajat yang lebih tinggi, ya, karena taubat itu sendiri ibadah, ya, taubat itu sendiri merupakan ketaatan, ya, taubat itu sendiri merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau dia jujur, benar-benar bertaubat, ya, ikhlas, maka kadang bisa lebih baik dari derajat sebelumnya itu. Wa minhum man ya'udu ila misli darajatihi, dan di antara orang yang bertaubat derajatnya itu hanya sama seperti sebelumnya, ya. Kembali seperti sebelumnya saja, enggak lebih baik, ya. Wa minhum man la yasulu ila darajatihi, dan di antara mereka ada yang enggak bisa kembali ke tempat sebelumnya, tidak bisa kembali kepada derajat sebelum dia jatuh, ya. Taib. Dan bagaimana seorang yang taubat kembali derajatnya lebih tinggi, lebih baik, akan dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah taala pada paragraf setelahnya ini, ya. Taib. Ilahuna nasallallahu taufiqil jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.